Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu azza wa jal fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Untuk mencapai sebuah kesuksesan ada dua prinsip yang tidak boleh diabaikan. Dua prinsip ini mestinya selalu diingat, diingat untuk kemudian dilaksanakan. Dua prinsip ini tanpa salah satunya, apalagi tanpa kedua-duanya, maka rencana apapun pasti akan gagal. Sukses tidak akan mungkin bisa diraih. Bukan hanya di akhirat, di dunia pun seperti itu. Prinsip yang pertama adalah syar'i, artinya apa yang akan kita capai, langkah yang akan kita tempuh untuk mencapai harus sesuai dengan syar'i. Artinya berdasarkan Al-Quran, sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, dan tentunya dengan pemahaman as-salafus salih. Ini prinsip yang tidak bisa ditawar, tidak boleh digeser. Prinsip yang kedua adalah menjaga kebersamaan, mempertahankan soliditas. Siapapun yang terlibat di sana, dari A sampai Z, mulai dari pucuk yang tertinggi sampai yang paling bawah, siapapun yang terlibat harus menjadi ibarat sebuah tubuh. Tanpa ini, cita-cita seperti apapun, walaupun cita-cita itu kecil, tidak akan mungkin sukses. Sekalipun dirasa dan dinilai berhasil, itu terlalu dipaksakan. Sekalipun kita katakan sudah selesai, ternyata masih banyak yang belum sempurna, sehingga harus dilengkapi. Sekali lagi, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, tanpa salah satu dari kedua prinsip ini, apalagi kedua-duanya, hasil yang akan dicapai tidak akan maksimal. Bukan hanya urusan akhirat, bahkan urusan duniawi sekalipun demikian. Sejarah hidup Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, sejak awal hingga akhir, ketika mula-mula beliau alaihi salatu wasalam menyampaikan dakwah Islam masih di Mekah, sampai kemudian menghembuskan nafas yang terakhir di kota Madinah, dua prinsip ini terus diperhatikan, dijaga, disampaikan, ditanamkan, ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua daya upaya dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar menetapi dua prinsip ini, syar'i. Nah, memang sesuai dengan keinginan Allah, sesuai dengan tuntunan dan bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mencakup keikhlasan, kesabaran, kejujuran, amanah, dan menjaga kepercayaan. Yang kedua adalah seperti yang telah disebutkan di atas, menjaga kebersamaan. Sehingga beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan semua upaya untuk menjaga soliditas ini. Semua faktor atau sebab yang bukan hanya akan menghancurkan, bahkan sedikit merusak saja, itu betul-betul Nabi alaihi salatu wasalam mengingatkan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasalam bisa marah besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasalam marah besar ketika melihat satu celah yang akan merusak kebersamaan ini. Nah, marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasalam bukan tanpa dasar tentu. Marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasalam adalah marah yang syar'i. Marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasalam karena beliau ingin mempertahankan serta menjaga soliditas kekuatan dari sebuah kebersamaan, ukhuwah. Nah, prinsip pertama, apabila diabaikan, tidak diperhatikan, tujuan yang dicapai adalah tujuan yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, misalkan. Tetapi langkah yang ditempuh, cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, nyatanya menyelisihi Al-Quran, menyelisihi sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, maka keinginan itu akan gagal, berhenti di tengah jalan. Semua cara yang ditempuh syar'i, langkah yang diambil pun walhamdulillah sesuai dengan tatanan Islam, tetapi ternyata tersimpan di dalam hati riya dan sumpah, tersembunyi di dalam dada semacam ketidakikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla, ini pun akan gagal. Walaupun nampaknya sukses dan berhasil di atas permukaan bumi dalam pandangan manusia, tapi nanti di sisi Allah Azza wa Jalla, faj'alnahu haba'an manthura, seperti debu yang berterbangan, tidak ada guna dan tidak ada manfaat. Sesuai syar'i, tujuannya ikhlas lillahi subhanahu, tetapi ternyata kekompakan dan kebersamaan itu mudah goyah, cepat retak. Nah, ada sesuatu di sana sifatnya celah kosong, bukan segera ditutup, malah justru diperlebar dan diperluas. Fana'udzubillah, maka keinginan dan tujuan kita pun akhirnya akan runtuh. Ma'asyarul muslimin wal muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semuanya beliau jalani adalah pelajaran penting untuk kita semua. Siapapun yang ingin sukses harus meneladani Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam di dalam mencapai kesuksesan. Yang ingin berhasil, tidak ada pilihan, tidak ada jalan lain kecuali dengan mencontoh serta meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Untuk mencontoh dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka satu-satunya pilihan adalah dengan rajin membaca. Rajin membaca, bukan membaca, tetapi ada tambahan kata rajin membaca. Rajin membaca sirah nabawiyah, sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bukan sekali, dua kali, tiga kali dibaca, tetapi rajin membacanya. Bukan sekali dua kali kita lalu merasa puas, bukan, tetapi rajin menelaahnya. Bukan sekali dua kali kita mendengar kemudian merasa cukup, bukan, tetapi rajin membacanya. Karena manusia itu cepat lupa. Hari ini kita membaca, esok hari sudah terlupa. Malam ini kita baca, bangun dari tidur saat kita ditanya, belum tentu mampu menjawabnya. Manusia itu cepat lupa. Nah, manusia itu cepat keras hatinya. Manusia itu cepat keras hatinya. Ketika hati telah keras, maka pengaruh dari apa yang telah dia baca sebelumnya seakan-akan juga akan ikut membeku, padat. Bukannya mencair lalu mengalir, tapi dia padat dan beku. Maka untuk mencairkannya, untuk membuatnya mengalir kembali, sehingga bisa menghidupkan semua cita-cita dan harapan, harus dengan rajin membaca. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam kesempatan yang singkat dan ringkas ini, karena kita hanya akan dipertemukan tidak lebih dari setengah hari, hitungannya hanyalah beberapa puluh menit, tetapi mudah-mudahan kita berdoa dan memohon kepada Allah Azza wa Jal agar pertemuan yang beberapa puluh menit ini diridhoi olehnya dan tercatatkan untuk kita sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam perjalanan dakwah Islam menjadi bagian dari sunnatullah, sebuah keharusan yang telah ditetapkan Allahu Azza wa Jal, yang ditetapkan olehnya terjadi pada anak manusia, yang telah ditetapkan olehnya pasti ada di atas muka bumi ini. Dalam perjalanan dakwah Islam akan selalu bermunculan mereka yang memposisikan diri sebagai musuh. Nah, itu sunnatullah. Tidak akan mungkin selamanya dakwah itu ketika berjalan akan diterima dan dicintai oleh semua orang. Pasti ada yang pro, di sana ada yang kontra. Ada yang tidak suka, ada yang menyatakan suka. Ada yang mendukung, ingat ada yang membenci. Ada yang simpati, ada yang merasa sakit hati. Itu sudah pasti sunnatullah yang ditetapkan olehnya untuk manusia. Jadi kalau misalkan dalam satu kesempatan di sebuah daerah dakwah yang dimulai dengan memilih sebuah tempat untuk kemudian menyemai bibit di sana, bibit dakwah, kemudian diberi pupuk, disirami agar tumbuh subur. Nah, kapanpun dan dimanapun, ketika ada pihak-pihak yang membenci, ada beberapa kelompok yang tidak suka, merasa tersaingi, menganggap para pelaku dan penggiat dakwah itu sebagai musuh. Nah, bahkan mungkin pada sampai tingkatan yang sangat menyakitkan, tuduhan keji, isu bohong. Kita semua tidak boleh kaget. Yang kaget itu karena kurang membaca sirah nabawiyah. Nah, yang mentalnya jatuh, semangatnya turun, itu pasti karena kurang membaca. Tidak rajin membaca sejarah hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pasti. Tetapi mereka yang rajin membaca, seperti yang telah saya ulang-ulang tadi di depan beberapa kali, siapapun dia yang rajin membaca sejarah dakwah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, dia tidak akan pernah kaget. Hatinya selalu siap, mentalnya kuat, nah, tekadnya membaca, tidak akan meleleh apalagi sampai mencair. Nah, kenapa? Karena itu adalah sunnatullah. Jadi kalau misalkan panjenengan berdakwah di satu kampung, di kampung panjenengan Tiamba, nah, lalu ada orang yang tidak suka, melaporkan sampai ke pihak aparat keamanan, katakan ke Polsek, bahwa si A, si B, nah, termasuk dalam sel teroris kelompok Hambali misalkan. Misalkan dilaporkan ke Polsek seperti itu, sampai kemudian panjenengan didatangin anggota Polsek untuk dimohon klarifikasinya, atau mungkin panjenengan langsung dipanggil melalui ketua RT atau pak kepala desa, sama-sama saya temani ke kantor Polsek, ada beberapa informasi yang harus ditelusuri kebenarannya. Panjenengan jangan, waduh, jangan-jangan diborgol, dimasukkan penjara. Kan boten pak, boten. Jangan kaget, hadapi saja. Karena cerita seperti ini bukan cerita pertama. Cerita seperti ini bukan cerita yang baru. Cerita ini adalah cerita yang kesekian kalinya. Bukan hanya panjenengan yang merasakannya. Para nabi dan para rasul, termasuk rasuluna wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pernah merasakannya, bahkan terlalu sering bila dibandingkan dengan kita. Beliau dituduh dengan berbagai macam tuduhan. Dikatakan sebagai majnun, orang gila. Disebut sebagai syair, hanya seorang penyair, omong kosong belaka. Dikatakan sebagai sahir, tukang sihir. Beliau alaihi salatu wasallam dinyatakan sebagai yufarriqu bainan nas, memecah belah. Nah, memisahkan antara ayah dan anak, suami dan istri. Itu kan tuduhan yang sudah akrab dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan yang dirasakan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bukan cuma isu dalam bentuk kata-kata dan kalimat yang terucap. Yang dirasakan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dan segenap para sahabatnya adalah gangguan secara fisik. Gangguan secara fisik. Mereka dipukul, Nabi Muhammad dilempari dengan batu, dibuatkan lubang, dipasangi duri tajam. Bahkan ada sebagian sahabat kemudian terbunuh fi sabilillah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita rasakan masih belum seberapa. Ujian yang kita rasakan masih ringan apabila dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam telah mengingatkan kita, inna asyadda nasi bala'an al-anbiya thumal amthal fal amthal. Hadith Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu rawahu ashabu sunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan orang yang paling berat ujiannya adalah yang paling kuat imannya. Kemudian turun ke tingkat yang selanjutnya, lalu turun lagi pada tingkatan yang selanjutnya. Semakin kuat iman seseorang, semakin berat ujian yang Allah berikan. Bukan karena Allah tidak cinta, bukan karena Allah tidak menyayanginya, karena Allah Azza wa Jalla menghendaki derajat beliau yang semakin tinggi. Karena dengan ujian yang diberikan, maka seorang hamba akan meningkatkan kualitas sabarnya. Dia akan semakin mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, maka derajatnya pun akan tinggi dan meningkat. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya jelas iman kita tidak ada apa-apanya apabila dibandingkan dengan iman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah seperti itu, hitungan pastinya ujian yang dialami dan dihadapi Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pasti lebih berat dibandingkan ujian yang kita alami. Nah, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja harus menghadapi ujian, maka bersiap-siaplah kita. Bukan untuk kemudian mencari masalah, bukan. Bukan kemudian kita bercita-cita dan berharap serta berdoa, ya Allah, berikanlah ujian untukku, bukan. Tetapi saat ujian itu muncul, kita sudah siap. Ya. Nah. Kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dari awal hingga akhir demikian. Ambil sebagai sebuah contoh. Nah. Dalam suasana tenang di Jazirah Arab. Nah. Dalam suasana tenang di Jazirah Arab. Setelah beberapa peristiwa perang Badar, perang Uhud dan yang lainnya, itu alhamdulillah beberapa saat kaum muslimin bisa merasakan tenangnya beribadah. Kaum muslimin mulai beraktivitas dengan normal karena kondisi memang sudah terbilang aman dan kondusif. Musuh-musuh Islam tidak akan pernah diam. Mereka tidak pernah tidur untuk menciptakan suasana yang tidak menyenangkan agar umat Islam terganggu ibadahnya. Umat Islam di kota Madinah sudah betul-betul tenang, kondusif. Ternyata banyak mata yang iri, banyak telinga yang dengki. Nah, benci. Mereka kurang senang kalau melihat umat Islam guyub, umat Islam rukun, umat Islam semangat ibadahnya, umat Islam serius di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka mereka akan mengganggu dengan berbagai cara. Pada tahun tersebut, sejumlah orang dari kalangan orang-orang Yahudi dari Bani Nadhir, itu mereka datang menemui tokoh dan para pembesar Quraisy di Mekah. Misinya hanya satu. Mengajak orang-orang Quraisy untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, mereka memberikan tawaran dalam bentuk bantuan dari dalam. Karena orang-orang Yahudi tinggalnya di dalam kota Madinah. Mereka mengajak orang-orang musyrikin di luar kota Madinah, terutama dari Mekah, untuk berangkat menyerang kota Madinah, sementara orang Yahudi siap memberikan bantuan dari dalam. Nah, tentunya dengan janji-janji manis seperti itu. Tentunya dengan janji-janji manis. Selesai dari Quraisy, sekelompok orang Yahudi ini kemudian pindah ke negeri Ghatafan. Misinya sama, mencari sekutu untuk sama-sama memerangi kaum muslimin di kota Madinah. Jadi satu persatu kabilah, suku-suku besar didatangi secara rahasia dan sembunyi-sembunyi. Yang ditemui adalah tokoh-tokoh sentralnya. Nah, tujuannya hanya satu, untuk memerangi kaum muslimin di kota Madinah. Jadi komunikasi gelap seperti ini, itu terjalin antara tokoh-tokoh kufar dari kalangan musyrikin, orang-orang munafikin, demikian juga kalangan Yahudi yang tinggal di dalam kota Madinah. Sampai kemudian mereka sepakat membentuk pasukan koalisi yang kemudian di dalam sejarah disebut dengan pasukan Al-Ahzab. Ini satu pelajaran penting, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jangan pernah lengah. Waspadalah. Bukan kita menebarkan bibit kebencian. Bukannya kita ingin menumbuhkan prasangka buruk dan su'uban, bukan. Tetapi ini bentuk agar kita tidak lengah. Ini cara kita tetap waspada. Yakinlah selalu bahwa selalu saja ada orang-orang yang membenci dan memusuhi dakwah Islam. Itu pasti. Dari dalam kaum muslimin itu sendiri, apalagi dari pihak luar. Jadi harus waspada. Buah dari kewaspadaan, hasil dari ketidaklengahan kita, adalah alarm yang berbunyi. Kita akan mudah terjaga. Kita akan siap melakukan semua langkah antisipasi ketika terjadi apa-apa. Nah. Mohon maaf, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Misalkan panjenengan berdakwah di suatu daerah. Nah. Ceritanya, satu bulan pertama, satu tahun pertama, dua tahun pertama, sampai katakanlah bertahun-tahun. Ceritanya manis. Masya Allah, Pak RT-nya baik sama kita. Oh iya, Pak RW-nya, Pak Dukuhnya, Pak Lurahnya, tetangga-tetangga Masya Allah baik semua. Selama ini yang kita dengar dukungan, wah senang dengan keberadaan kita. Wah. Monggo, kalau ingin senang mengucapkan syukur kepada Allah Azza wa Jal, silahkan, bahkan itu yang diperintahkan. Itu yang wajib untuk kita lakukan. Bersyukur kepada Allah. Kenapa? Respon dari masyarakat di sekitar kita positif. Tapi jangan sampai lengah. Kemudian membuat satu kesimpulan sendiri, berarti tidak ada yang benci dengan kita. Berarti tidak ada yang tidak suka dengan kita. Ini lengah namanya. Ketika kita sudah lengah, disitulah letak awal kehancuran dan kekalahan kita, kalau tidak segera memperbaiki dan membenahi diri. Dianggapnya, biasa, baik kok sama kita. Iya, baik. Tapi jangan sampai lengah. Saya ambil sebuah contoh, barakallahu fikum. Kita mengadakan sebuah taklim rutin di sebuah masjid. Masjid itu milik umum. Masjid itu milik masyarakat. Bukan milik kita. Masjid itu milik bersama. Nah. Selama sepekan sekali kita mengadakan kajian rutin di situ, setiap kali kita yang mengadakan, sholat maghrib kita yang diminta menjadi imam. Sholat isya pun demikian, monggo, pak imamnya ikut mendengarkan dari belakang mungkin atau dari samping. Nah. Beberapa jamaah masjid hadir ikut mendengarkan, masyarakat umum. Tapi jangan lengah. Nah, cerita kesalahan kemarin, Masya Allah, kami biasa menggunakan masjid itu, dan masjid sendiri. kita bikin gini, kita bikin gini, wah gak ada masalah selama ini. Akhirnya apa? Gampang ke kalau dalam bahasa kita. Gampang ke. Menganggap remeh. Apa yang dianggap remeh? Misalkan. Nah, kebersihan masjid. Kebersihan masjid. Nah, kurang aktifnya kita memperhatikan kebersihan masjid yang sudah kita diberi kesempatan menggunakannya sekian lama. Area teras samping yang berdekatan atau berhubungan dengan kamar mandi kotor. Kenapa? Bekas kaki-kaki kita. Meletakkan tas, barang, helm dan yang lainnya, alasannya hujan, di dalam ruangan masjid. Nah, makan, minum, sampahnya wer. Baik kok takmirnya sama kita. Selama ini juga biasa-biasa, Ustaz, gak ada masalah. Kita kurang aktif memberikan sumbangan, sumbangan kebersihan. Padahal untuk apa namanya melakukan kegiatan bersih-bersih itu kan perlu biaya dan dana juga. Apa sih beratnya kita setiap bulan menyumbang 200 ribu, 300 ribu, iuran 300 ribu kata Ustaz. Iya, kalau jenengan tanggung piyambak, kalau ditanggung bersama kan ringan. Katakan itu berat. Mana yang lebih berat? Nama baik dakwah kalau ditimbang ataukah 300 ribu tadi? Ingin membandingkan nama baik dakwah dengan uang 300 ribu? Salah sampean. 300 ribu temui ketua takmirnya atau sampaikan secara resmi melalui surat, ini ada sumbangan kebersihan masjid untuk bulan ini 300 ribu. Nah, sebulan sekali atau mungkin 2 bulan sekali, kapan dipilih waktunya, selesai taklim ba'da isya. Mungkin taklimnya ba'da maghrib, isya selesai. Ba'da isya, bu, ya sekali dalam sebulan. Kalau itu terlalu cepat, ya sekali dalam 2 bulan. Tapi kalau sekali dalam 2 bulan terlalu lama. Selesai sholat isya, jangan langsung pulang alasannya, wah, anakku nangis. Satunya lagi, anakku pesen, bah, cepat pulang ya, bah. Satunya lagi, ora kepenak karo bojoku. Satunya lagi, kowe warungnya arep buka. Macam-macam alasannya. Sehingga dakwah akhirnya tidak diperhatikan. Mana yang lebih penting? Nama baik dakwah atau tangisan anakmu? Mana yang lebih penting? Nama baik dakwah atau rengekan istrimu? Mana yang lebih baik dan lebih berharga? Dakwah ataukah keuntungan 10 ribu, 20 ribu karena telat membuka warung? Ba'da isya, sekali dalam sebulan, dikoordinir. Bersih-bersih masjid. Karena kalau pagi susah kan pada pergi ke pasar, ke kantor. Siang juga susah kan? Capek, ngantuk. Tapi malam selepas taklim isya, kumpulkan. Nah, orang biasa bersih-bersih siang, ya kita buat bersih-bersih malam. Yang penting kan bersama. Yang penting bersih apa bersama? Bersih-bersih bersama. Dan yang penting bersama-sama membersihkan. Jadi besok Selasa malam Rabu ada taklim rutin kita di Masjid A. Di SMS lo koordinatornya, bawa alat-alat kebersihan. Kan itu, bawa sapu, bawa alat pel, bawa apa pembersih lantai, cairan pembersih lantai. Bawa ini dan itu, pada isya bersih-bersih. Iya, mungkin orang menganggapnya aneh. Acara apa kok dibersih-bersih ini? Karena belum dibiasakan. Tapi kalau sebulan sekali, pengajian itu, Masya Allah. Mengerti betul tentang kebersihan. Kan itu. Yang punya kemampuan untuk membuat tong sampah, kirim tong sampah. Infak, jangan dipinjemkan. Buat masjid kok dipinjemkan. Buat ton sampah, organik, non-organik. Buat 2 set, yang satu sebelah kanan masjid, yang satu sebelah kiri masjid. Minta izin kepada takmir sebelumnya. Secara lisan monggo. Minta izin, kami ingin menaruh ton sampah. Walaupun kita yakin pasti disetujui, tapi unggah-ungguhnya, totokromo dan paugerannya, adabnya kalau dalam bahasa Islam itu. Demikian. Matur, sampaikan kepada ketua takmir, kami mau menitip kan tong sampah Pak Takmir. Onje, monggo. Bersih-bersih masjid. Kan itu ya. Semua dibersihkan. Kalau misalkan bisa pagi, walhamdulillah. Dan kita yakin kalau sudah mulai membersihkan masjid, nanti ada jamaah yang tertarik ikut. Mungkin ada jamaah ibu-ibu orang kampung, wah, pulang ke rumah langsung buatkan nasi goreng, kirim nasi goreng. Subhanallah. Jadi terbangun keterikatan antara kita dengan jamaah masjid tersebut. ini wallahu alam bisawab sering dilupakan oleh kita. Nah, merasa itu tadi lengah sehingga tidak waspada. Sudah banyak dan sudah sering pengajian kita di beberapa masjid dihentikan dengan alasan tidak memperhatikan kebersihan. Sudah terlalu sering. Barakallahu fikum. Tidak memperhatikan kebersihan. Takmir oke. Takmir iya. Tapi ternyata dalam ketakmiran itu ada seorang penasehat yang kesehariannya tidak pernah aktif di masjid. Tapi sekali waktu beliau datang penasihatnya. Loh, masjid kotor seperti ini. Ketua takmirnya dipanggil. Gimana ini? Anu pak, tadi ada pengajian dari ini. Wah, pokoknya ini yang terakhir. Besok gak boleh lagi ngaji. Tapi pak, enggak, ini keputusan penasehat. Pripun panjenengan. Ketua takmirnya oke, pak imam oke, semuanya oke. Tapi kalau penasehat sudah bilang gak boleh. Ya takmir. Anjeh. Sambil pekewoh, malu, sungkan. Sampaikan ke kita. Afwan Ustaz. Wah, afwan. Mohon maaf Ustaz. Nyuwun pangapunten. Ini kemarin pak penasehat rawuh. Kemudian kok menyaksikan masjidnya kotor ya. Sementara dihentikan dulu pengajiannya. Oh nggih, mboten napa-napa. Masih banyak masjid yang lain. Wah, kaya penak banget le jawab. Kayaknya tawakalnya tinggi. Ternyata dia tidak belajar di kesalahan dan kekeliruan. Tidak memperhatikan dan kurang memperhatikan kebersihan. Begitu nggih? Itu contoh. Contoh lengah. Saya ingin memberikan contoh lengah. Kita ingin membuat satu lembaga pendidikan. Mungkin pinjam, mungkin sewa. Walaupun pinjam, sewa, dan kontrak. Posisikan tempat dan lokasi itu seperti milik kita sendiri. Sehingga kita, ketika ada yang rusak, diperbaiki. Ada fasilitas yang diperlukan, tambahi. Dengan biaya dari kita, jangan mengontrak kok arep dipasangi kabel. Apa sistem listrik elektrikal. House kan itu sistem elektrik yang bagus. Om besok juga paling 2 tahun kita tinggal. Buat apa kita buat septic tank? Ini kan lengah namanya. Tidak mensyukuri. Nah, lengah. Kita sudah diperbolehkan menggunakan ini itu fasilitasnya monggo dimanfaatkan. Tapi ternyata kita juga lengah. Nah, walaupun kita yakin mereka-mereka yang membantu ikhlas dan tulus. Tapi apa salahnya kalau kita membalas kebaikan dengan kebaikan? Hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidaklah kebaikan itu dibalas dengan kebaik kecuali dengan kebaikan juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahsana ilaikum fakafi'uh." Barang siapa berbuat baik kepada kalian, balaslah dengan yang seimbang. Kita sudah diperbolehkan menggunakan fasilitas ini, fasilitas itu dari panitia resmi memberikan sebuah bingkisan sebagai tanda terima kasih. Kardus monggo diisi apa silahkan. Mendoan. Apa mentah misalkan belum diolah. Ini kerupuk dan segala macam. Serahkan ini tanda terima kasih kami. Nah, karena ini bukan sogok menyogok. Nah, ini sebagai tanda terima kasih. Bukan kemudian boleh kok dipakai. Seneng orangnya. Ya kalau seneng orangnya kita buat lebih seneng lagi. Nah, dengan cara yaitu tadi. Misalkan pun tidak memberikan bingkisan, minimalnya ada perwakilan dari kita 2, 3, 4 orang sowan ke rumahnya untuk mengucapkan terima kasih mewakili teman-teman. Alhamdulillah acara kemarin kami lancar, sukses, berhasil, tidak ada halangan sedikit apapun. Kami mewakili semua panitia mengucapkan jazakumullah khairan, semoga Allah memberikan kebaikan. Tambah dengan doa. Mugi-mugi panjenengan sak keluarga tansah pinaringan rahmat lan barokah saking Allah Subhanahu wa taala semua. Oh jih, amin. Senang. Jadi pada event yang berikutnya orang akan membantu lebih semangat dan mungkin yang lainnya lebih tertarik untuk ikut juga. Maka sekali lagi barakallahu fikum, jangan sampai apa lah manfaat dari kita selalu waspada. Kita lanjutkan tadi ketika serombongan orang Yahudi menemui orang-orang Quraisy, kemudian suku-suku yang lain, mereka sepakat untuk berangkat memerangi kaum muslimin di kota Madinah. Berita itu segera sampai kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Informasinya cepat dan akurat. Tepat lagi. Informasi itu masih sebatas rencana. Rencananya itu langsung sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Padahal mereka merencanakan serangan itu dilakukan secara mendadak dan tiba-tiba. Tetapi, walhamdulillah, dengan taufik dan pertolongan dari Allah Azza wa Jal, rencana itu cepat juga sampai kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Ini kan buah dari kewaspadaan, hasil dari sikap kita yang tidak lengah. Ketika ada sesuatu yang akan merusak nama baik dakwah, cepat informasi itu kita peroleh, sehingga sebelum bertambah parah, sebelum meluas dan tersebar, kita sudah mengambil langkah-langkah antisipasi. Ambil langkah-langkah antisipasi. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam ketika mendapatkan informasi tersebut, langsung mengadakan majlis musyawarah, mengundang dan meminta para sahabat dari kalangan Ansar dan Muhajirin, terutama yang senior di antara mereka yang kibar, untuk sama-sama duduk membicarakan tentang masalah yang sedang dihadapi serta langkah apa yang akan dilakukan untuk menghadapi masalah tersebut. Nah, ini buah dari kewaspadaan. Barakallahu fiikum. Buah dari kewaspadaan. Nah, misalkan dalam contoh tadi, ketika komunikasi antara kita dengan takmir masjid yang kita gunakan, masjid umum tadi, komunikasi antara kita dengan takmir itu berjalan dengan rapi, kita sering sowan ke rumah ketua takmir, kita sowan ke rumahnya Pak Imam, bagus, kita aktif memberikan sumbangan kebersihan, kita ikut menjaga kebersihan, ini informasinya baik sekali, kan itu ya, bagus sekali. Komunikasi kita dengan mereka bagus. Jadi berita atau isu sekecil apapun yang akan menjatuhkan kita, cepat dapatnya. Suatu saat ketika kita sowan ke rumah ketua takmir, karena kita sudah akrab, walhamdulillah, ketua takmir mengatakan, "Ngapunten Ustaz, mohon maaf. Nah, kemarin ada informasi bahwa di antara jamaah ini ada yang kurang suka dengan pengajian yang dilakukan Ustadz selama ini. Loh, dos pundi? Ada apa? Anu, yang disorot itu masalah parkirnya itu, Ustadz." Nah, jadi orang asli jamaah sini pernah mau masuk masjid enggak bisa naik motor. Kenapa? Pintunya ketutup dengan sebuah mobil peserta pengajian panjenengan. Marah-marah orangnya, mencak-mencak. Mendatangin kita, "Piye kayak pengajian ini gimana?" Kan subhanallah ya. Informasi itu cepat. Kenapa? Kita mendapatkan taufik dari Allah menjaga hubungan baik dengan pihak yang terkait. Oh, jangan sampai tambah parah. Dapat informasi itu langsung onjeh. Pak Ketua Takmir, saya mewakili semua rencang-rencang pengajian. Yang pertama, mohon maaf. Itu murni kesalahan. Saya tidak akan mencari alasan untuk membela diri. Itu salah. Dan saya sebagai ustadz mereka dan pembimbing yang bertanggung jawab. Nanti orangnya akan saya tegur. Akan saya beri nasihat dengan keras. Jadi, itu yang pertama. Yang kedua, kami akan segera melakukan rapat untuk kemudian membahas agar parkir itu rapi. Kan gitu ya. Nah, tapi kalau hubungan itu tidak baik, orang yang tidak suka tadi akhirnya apa? Sebenarnya sih bukannya tidak suka dengan dakwah kita. Itu kan kaitannya pribadi. Mau masuk masjid, mungkin sudah sepuh, harus jalan kaki di luar pagar, jauh. Ini ketutup mobil, enggak bisa masuk. Nah, kalau ini tidak diantisipasi, bisa nyebar, akan pengaruhi sana, pengaruhi sini. Yang tidak suka akan bertambah 1, 2, 3, 4, 5. Tapi langsung tutup, putus, cut. Tapi enfil. Nah, gitu. Setelah diputus, dipotong, langsung tutup. Kan gitu. Langsung rapat, selesai taklim rapat ini gimana ini? Harus ada koordinator parkir. Kan itu ya. Yang dipilih jangan yang paling badannya paling gede. Jangan yang paling hitam, jangan yang jenggotnya panjang sama beringosnya begini, jangan. Tukang parkir kok serem. Kan itu. Tukang parkir itu dipilih yang paling cakep, yang paling lembut, yang paling sopan. Itu tukang parkir. Harus diubah image tukang parkir yang wajahnya serem kalau dikit-dikit mau ribut masalah posisi, masalah karcis, terus gini. Enggak langsung gini. Tapi onje. Tukang parkir kriteria yang paling baik, sopan, lembut, kan itu. Pilih yang tidak berkacamata. Nanti kalau dipilih yang pakai berkacamata, saya masuk nominasi repot nanti. Kan begitu ya. Jadi pilih yang apa? Yang sekaligus among tamu ya. Among tamu. Jadi pas taklim di masjid A, begitu. Ini saya memberikan contoh masjid. Tapi nanti masjid ini silahkan diubah jadi pondok, diubah jadi apa? Lembaga pendidikan apa? Atau rumahnya siapa yang dipilih untuk jadi rapat. Ini sebenarnya masjid bukan satu-satunya contoh. Saya ambil sebuah contoh sebuah masjid sebagai sebuah contoh. Monggo tinggal diganti aja koefisiennya. Kan gitu ya, diganti. Jadi sudah ada petugas parkirnya 2-3. Konsekuensinya apa? Mendengarkan taklim radok terlambat. Tapi apalah arti terlambat mendengarkan taklim? Karena keterlambatannya bukan karena tidak rajin. Keterlambatannya karena ada sebuah tugas dan misi mulia. Menjaga nama baik dakwah, menjaga nama baik pengajian yang kita kelola. Dan itu dipilih parkir sini. Apalagi pesertanya memang sudah di briefing sehingga bisa apa namanya bekerja sama dengan baik bersama mereka yang bagian parkir sini tata. Nah, bahkan bila perlu yang ditata rapi bukan cuma motor kita, tapi motor jamaah yang lainnya. Motor jamaah yang lain misalkan asal parkir, "Yuan sewu, Pak, saya parkirkan yang bagus nggih." Kan itu parkir atau mungkin dalam rapat tersebut ada usulan bagaimana kalau misalkan kita izin ke takmir kita halaman masjid ini kita paving block. Kira-kira takmir masjid seneng nggak itu? Mesti seneng loh ya Pak, nyuruh ngapunten dari halaman masjid ini kita pilih 5x10. Sudah lebar belum itu? Lebar banget. 5x10 berapa? Kok 500? Ya lumayan itu, sudah berapa motor itu? 20 motor cukup? Lebih kan ya? Kita minta izin ke takmir, kita pengen paving block Pak, bagus. Kita undang ahli yang profesional. Maksudnya tukang. Tukang itu kan ahli profesional namanya. Kami akan mengundang seorang profesional pasang paving block 5x10. Nanti setelah itu kita minta izin buat cat putih tanda parkir itu di jeret tengahnya jeret kan itu. Kalau perlu dibuat iup-iupan. Kita yakin, "Oh ya, monggo silakan." Kan itu hasil musyawarah. Ya, hasil musyawarah. Langsung urunan yang punya usaha buat paving block ya nyumbang kan itu. Kalau misalkan tidak buat nyumbang ya separuh harga. Kan yang punya cat, yang punya keahlian masang ya masang taun. Nah, bukan ora dibayar kan moh. Yang membayar Allah Azza wa Jal, yang membeli Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan itu ya. Kerja bakti bareng-bareng. Sampaikan ke Pak Tamir, ini teman-teman bisanya Jumat pagi. Insya Allah 3 jam selesai. Oh iya, matur nuwun. Kamis sore pasir datang. Kamis sore sekian sak semen datang. Tek semua sudah siap. Untuk slup kanan kirinya juga disiapkan. Cepat. Jumat pagi, set. Hari Sabtu sudah bisa dipakai untuk parkir. Taklim tadi kan Selasa malam Rabu. Masih ingat gak taklimnya kita ini? Masih ingat gak taklim rutinnya Selasa malam Rabu? Pas taklim begitu, Masya Allah. Yang kemarin mencak-mencak. Karena memang jarang sholat misalkan. Sholat 2 kali seminggu, 3 kali seminggu masuk. Rapi sekarang parkirnya. Karena ternyata beliau dulu mungkin dinas perhubungan. Waktu masih muda dan belum pensiun. Jadi sangat memperhatikan kerapian parkirnya motor, makanya sempat mencak-mencak. Ini contoh loh ya, contoh. Biar mudah diterima dan mudah difaham. Kami masuk, Masya Allah. Akhirnya ketua nemui Pak Tamirnya, "Ini gimana? Oh, itu teman-teman pengajian itu yang Masya Allah sangat perhatian dengan parkir motor dan kerapiannya." Oh, berarti kemarin itu oknum. Masalah selesai dengan indah atau tidak? Kok gak ada yang jawab? Karena kenapa tidak menjawab? Karena jelas jawabannya indah, kan gitu. Itu buah dari kewaspadaan dan kita tidak lengah. Nabi Muhammad SAW kemudian mengumpulkan para sahabatnya, meminta masukan dan saran dari mereka. Ada yang usul A, B, C, D. Sampai akhirnya sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, inna kunna bi ardi Faris. Idza husirna khandaqna alaina." Wahai Rasulullah, kami kalau di negeri Persia, karena Salman Al-Farisi itu asal beliau dari negeri Persia, kami orang-orang Persia Kalau misalkan musuh datang mengepung kami, yang dilakukan adalah membuat parit. Nah, membuat parit. Sehingga musuh tidak bisa mendekat, apalagi masuk ke dalam wilayah kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cenderung dan lebih memilih pendapatnya Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Ini buah dari musyawarah. Ada masalah, musyawarah. Ada masalah, musyawarah. Ada masalah, musyawarah. Walah koyo ngono dadak musyawarah. Jelas itu, jelas buat sampean. Musyawarah itu bukan hanya untuk menyelesaikan masalah. Musyawarah itu bukan hanya untuk mencari jalan keluar. Ada satu hal yang sifatnya pasti baik dan pasti diterima oleh semua pihak, tetap duduk bermusyawarah untuk menguatkan keputusan tersebut. Bahwa ini adalah keputusan musyawarah. Jadi jangan kemudian merasa berat hati. Wah, tiap minggu musyawarah, rapat lagi. Nah, rapat pembangunan yang diundang 10 orang. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Pas J, 10. Rapat pembangunan. Rapat keuangan yang diundang 10. Siapa? Ya, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J tadi. Gitu. Kemudian rapat apa kehumasan untuk menjaga komunikasi dengan aparat pemerintahan setempat. Yang diundang siapa? 10 orang lagi itu. Ternyata memang 10 orang saja panitianya. Jadi judulnya rapat ini ya itu yang diundang. Kan itu rapat ini itu yang diundang. Kan itu. Sedikit-dikit rapat, dikit-dikit rapat. Mestinya kegiatan rapat dan musyawarah itu adalah ibadah yang mulia yang mestinya kita harapkan pahala dari Allahu Azza wa Jal, akhirnya akan hilang artinya. Maknanya akan terhapus. Kenapa? Karena dorongan dari hati kita untuk menghadiri rapat itu sudah rasa berat. Rapat lagi. Yang ribut bukan cuma dia, istrinya di rumah. Mas, berangkat subuh pulang jam 2 malam. Kan itu ya. Wajar mungkin seorang istri, kewanitaannya muncul. Tapi kita sebagai suami harus bisa mendidik istri. Karena yang kita lakukan itu ibadah. Anakmu piye mas, anakmu juga butuh perhatian. Kan itu. Memang betul, kita tidak mengingkari. Tapi kita bisa mendidik istri, bisa mendidik anak-anak kita. Nah, karena kita yakin apabila menghadiri rapat, menghadiri musyawarah, niatnya ibadah, niatnya dakwah, maka insya Allah menjadi sebab saleh dan salehnya putra putri kita. Tapi kalau Anda harus diikutkan dalam musyawarah, kenapa? Karena Anda mendapatkan posisi yang cukup penting, sentral. Keputusan itu terkait dengan Anda misalkan. Contoh. Kemudian Anda lebih ngaboti anak. Nanti kalau anak tidak saya perhatikan, nakal nanti gimana? Terbalik Anda berpikir. Itu kewajiban dan tugas Anda di dalam dakwah. Ikut aktif dalam musyawarah. Tapi Anda tinggalkan karena ngaboti anak. Mungkin itu jadi sebab anak Anda nakal. Kenapa lebih mengutamakan anak daripada dakwah ilallahi azza wa jalla? Tapi caranya bagaimana? Cara tengahnya? Dididik istri sama anak. Selain dididik istri dan anak tadi, kita juga bisa memberikan kompensasi. Kompensasi itu pengganti. 7 hari, 7 malam rapat terus. Pas libur 1 hari, ajak istri sama anak-anak jalan sepanjang hari. Diseneng-seneng ke. Belikan durian, belikan dawet. Makan apa? Beli apa? Ayo. Walaupun uangnya ngutang. Asalkan kita sudah punya perhitungan. Ngutang hari ini besok di... bayar, karena pas kosongnya hari ini, besok dapat duit insya Allah, tapi kalau besok ada rapat lagi, kosongnya sekarang ya, pinjam dulu lah, besok insya Allah saya bayar, anak istrinya kalau perlu, sewakan mobil misalkan, sewakan mobil ya kemana, jalan-jalan, sini main kesana, ke rumah mertua simbah, nenek, senang-senang kan untuk menunjukkan kepada mereka, istri dan anak kita bahwa kita bukannya melupakan mereka, bukannya kita tidak perhatian kepada mereka, tetapi ada tugas besar yang sedang menanti, harus dilaksanakan dan diselesaikan. Ya. Didik istri dan anak kita, sampaikan, aku pergi ini bukan untuk maksiat. Kalau saya pergi tujuannya maksiat, silakan marah-marah, silakan pegang tanganku, tarik ke dalam rumah. Kan gitu. Kalau saya berangkatnya maksiat, ini berangkatnya dalam rangka dakwah, rapat musyawarah. Ini akan memutuskan di lokasi mana kita akan membangun pondok. Ini akan memutuskan bentuk bangunan itu seperti apa, fungsinya bagaimana. ini akan diputuskan hal-hal yang penting. Gak bisa gak berangkat. Saya berangkat bukan dalam rangka maksiat, dalam rangka dakwah ilallahi azza wajal. Didik istri sama anak-anak kita seperti itu. Kan itu. Tugasmu mendoakan suamimu agar ikhlas. Tugasmu mendoakan semua yang hadir dalam rapat itu satu hati. Sehingga tidak retak, tidak selisih paham. Itu tugas para istri, para ibu di rumah. Bukan ngeboti jam 11 di SMS, mas sudah jam 11. Jam 12 belum pulang, mas jam 12. Ini suaminya karena sedang serius-seriusnya rapat, jam 1 kurang 1 sebelum istrinya SMS, dia SMS duluan. Ini jam 1 kurang 1. Nah. Akhirnya malah ribut suami sama istri. Pernah belum seperti itu? Di SMS istri, di telepon, miss call, bolak-balik. Intinya kok malam belum pulang, malam belum pulang. Masya Allah. Itu godaan semua. Nah, godaan semua. Jangan salahkan istri, jangan salahkan anak. Tapi salahkan diri kita yang ternyata kurang mampu mendidik istri dan anak. Begitu nggih? Bukan, wah, tak cerai wae, piye. Jangan. Seperti itu kok main cerai. Itu Anda yang kurang bisa mendidik istri sama anak. Didik. Ini dalam rangka dakwah. Bukan dalam rangka maksiat, bukan dalam rangka ini, bukan dalam rangka itu. Ini untuk kebaikan kita sendiri, kebaikan anak-anak kita. Wong pondok yang akan berdiri nanti bukan hanya untuk kita, tapi untuk anak-anak kita. Kan itu. Syawarah. Tapi tentunya hal-hal yang kemudian menjadi sebab sebagian pihak itu kemudian kurang semangat untuk bermusyawarah, mestinya dihilangkan satu persatu. Misalkan musyawarah seringnya telat. Ini terkadang menjadi sebab orang itu malas. Alah rapat, katanya ba'da isya mulainya jam 10. Ya orang akhirnya malas. Tapi kalau tepat waktu, masing-masing bisa memanage. Dari jam 8 ya jam 8. Dari jam 9 ya jam 9. Tapi kalau katanya jam 8 mulainya jam 10, dia sudah habis waktu 2 jam. Mestinya 2 jam itu bisa digunakan untuk anak istrinya, 2 jam itu bisa dia gunakan untuk bekerja. Ini cuma untuk nunggu temannya yang ternyata sedang ngembi di pinggir jalan. Keno ini kayaknya nih. Ditunggu-tunggu mana? Lah aku tadi ngemi dulu. Lah padahal dari rapat sudah disiapkan makanan padang kok masih pengen ngemi aja. Astagfirullah, ini loh. Sampean itu notulen. Yang notulen tahu notulen enggak? Petugas pencatat. Enggak ada sampean repot nanti. Siapa yang mencatat? Yang lainnya enggak ada punya spesifikasi kemampuan mencatat. Yang lain sudah mulai ngantuk-ngantuk, ternyata yang notulennya sudah ngemi. Panas, pedes, minum. Kira-kira warek, lah paling juga jam karet. Sama-sama berprasangka buruk, sama-sama jam karet. Ini akan menyebabkan orang malas untuk rapat. Orang tidak semangat bermusyawarah. Mohon diperhatikan. Diperhatikan oleh saya sendiri dalam hal ini maksudnya. Bukan sampean, jangan tersinggung, ini menyinggung saya sendiri kok. Iya kok. Ini yang pertama, barakallahu fikum. Ketepatan waktu dalam rapat. Kemudian yang kedua, apa? Ngalor ngidulnya dikurangi. Fokus ke inti rapat. Karena tidak semua orang seneng ngalor dan seneng ngidul. Ada yang seneng nyengetan sama ngulon. Paham maksud saya? Kadang-kadang saya misalkan senang bercanda, tapi suatu saat ini kemurungsung, ini ada tamu mau datang, ibu saya misalkan. Susah. Kenapa? Bumbunya terlalu banyak. Akhirnya rasa dagingnya hilang, berganti dengan rasa cengkeh. Kan itu, rasa dagingnya hilang diganti dengan rasa cengkeh. Enggak bisa seperti itu. Monggo untuk mencairkan suasana ya terkadang bercanda, canda yang sesuai koridor syar'i tentunya, canda yang tidak berlebihan silakan. Sesekali, dua kali biar seger suasananya. Tapi kalau rapat 1 jam, guyonnya 30 menit, kemudian 30 menit lainnya juga guyon. Ya, berarti 1 jam guyon gak ya? Ya, akhirnya bagaimana? Enggak. Intinya fokus. Jadi dibuat rapat itu seefisien mungkin. Apalagi sepakat. Kita rapat, rapat saja. Adapun majlis candanya selesai rapat. Paham maksud saya? Kita sepakat jam 8 malam rapat. Kita upayakan 1 jam selesai efektif lah. Maka sebelum rapat, ada persiapan rapat. Rapat kok mentahan, rapat tidak ada persiapan, ini berarti kurang pengalaman. Kalau bisa sebelum rapat, ini bukan menggurui, tapi pas posisi saya di sini sebagai guru kan itu. Jadi sebelum rapat, misalkan ketua atau sekretaris sudah merancang kira-kira yang akan dirapatkan apa, kan gitu ya. Yang diundang 10 orang, tapi 3 orang sudah membuat apa kisi-kisinya yang akan dibicarakan 1 2 3 4 5. Diketik rapi pertimbangannya apa saja ini. Jadi sebelum rapat dibagikan. Nanti malam rapatnya, pagi ini sudah dibagikan. Jadi mulai pagi ini sampai nanti malam, para peserta rapat yang akan hadir sudah mulai berpikir, nanti apa ya. Jadi pas jam 8, tit, 1, 2, 10, 9, hitungan, pas jam 8, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Itu sudah mengalir. Ini yang pertama bagaimana? Iya begini, gini. Notulennya cepat. Allah. Itu namanya mengefektifkan rapat. 1 jam pas jam 9 selesai, yang ada waktu tambahan, tidak tergesa-gesa pulang, ya baru kita acara ramah-tamah, ngobrol santai. Jangan ngobrol santainya jam 8 sampai jam 9, pas jam 9 sudah mulai ngantuk. Ya, akhirnya dilanjutkan besok malam aja, sudah pada ngantuk kayaknya. Kebanyakan guyon sampean. Kan itu ya. Kebanyakan, bukan berarti enggak boleh guyon. Kebanyakan, itu yang tidak boleh. Itu yang kedua. Yang ketiga, pimpinan rapatnya harus jelas. Dan decision maker-nya itu loh ya. Jangan sampai ada dua singa di satu hutan. Kan itu ribut sana. Katanya ini gini, katanya ini. Enggak bisa, harus ada pimpinan rapat yang ditunjuk oleh sebuah kesepakatan musyawarah. Jadi kalau misalkan ada 10 orang yang peserta rapat, 10 pendapat, memang harus ada satu yang kemudian memutuskan, menimbang, sudah ini saja seperti ini. Nah, ini saja yang dipilih dengan segala resikonya. Ketika satu keputusan sudah diambil, berarti 9 pendapat yang lainnya itu hangus, menguap. Yang satu itu menjadi keputusan bersama. Maka belajarlah dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ketika Nabi alaihi salatu wasallam kumpulkan mereka semua untuk bermusyawarah, bukan hanya satu pendapat yang dimunculkan. Banyak saran, banyak masukan, banyak usulan. Tetapi yang dipilih oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah pendapatnya Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat lain yang mengeluarkan pendapat, apakah merasa tersinggung? Tidak. Sakit hati? Tidak. Kecewa? Juga tidak. Karena semua dibangun di atas keikhlasan demi maslahat bersama. Bukan untuk menyenangkan tendensi pribadi, bangga dan puas, pendapatku sing dinggo. Bukan itu. Nah, bukan itu. Tapi mana mencari yang terbaik, mana yang aslah, yang paling banyak dan paling besar maslahatnya. Nah, 10 kali rapat, 10 kali berpendapat, 10 kali itu juga pendapatnya ditolak. Jangan sakit hati. Tiap kali rapat, pendapat, mesti aja gak pernah dijalanin. Lah ya, panjenengan berpendapat ternyata diukur dan ditimbang dengan pendapat yang lain. Masih lebih baik pendapat yang lain. Bukan berarti pendapat panjenengan salah. Bukan karena pendapat panjenengan kemudian tidak baik. Ada yang lebih baik lagi. Nah, karena yang dicari adalah mana yang terbaik. Jangan kecewa, jangan sakit hati. Kan itu ya. Apalagi kemudian ceritakan temannya, janjane iki ustaz ki ngopo ya karo aku ya. Lho kenapa? Aku ki njaluk apa ngasih pendapat kok ora tau disetujoni. Jangan-jangan ustaz ada apa ya dengan saya? Kan itu wah, kan malah suudzon itu namanya. Itu namanya suudzon, prasangka buruk. Nah, belajar dan mencontoh dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Selesai rapat pembagian tugas. Nah, pembagian tugas memberikan amanah dan tanggung jawab. Hierarkinya jelas, ini bagian ini, sehingga tidak terjadi overlapping. Overlapping itu ya, satu tugas kok yang menjalankan dua orang berbeda dengan cara yang berbeda. Ini akhirnya tabrakan, tumpukan, yang akan menimbulkan keretakan, friksi. Ini yang harus dihindarkan. Lihat setelah Nabi alaihi salatu wassalam mengambil pendapat Salman Al-Farisi, lalu memutuskannya sebagai sebuah kesepakatan bersama, Nabi alaihi salatu wasallam langsung mendelegasikan tugas. Beliau alaihi salatu wasallam mengharuskan tiap 10 orang menggali sepanjang 40 dhira'an. Sepanjang 40 hasta. Itu tugasnya. Jadi tiap 10 orang regu satu, kalau bahasa kita gitu ya. Regu satu, si A, B, C sampai J. Tugasnya dari titik sini sampai titik sana menggalinya. 40 hasta. Kira-kira berapa meter kalau 40 ini? ukurannya orang Arab zaman dulu. Katakan setengah meter lah, setengah kali 40, 20 meter. 20 meter itu panjangnya, lebarnya, lebar yang tidak mungkin kuda itu melompat. Yang ahli kuda berapa lebarnya, berapa meter kira-kira ini? Kuda tidak bisa melompat. Oh, mau buat Honda kok. Berapa kira-kira yang ahli kuda ini? 3 meter masih bisa lompat? Mas 3, 3 meter. 4? Hah? 5 bot itu apa? Oh, 5 bot. Harus ditulis ini. Kosa kata baru. Berarti kalau 6 bot gitu ya? Hah? Enggak, maksudnya dalam pembahasan yang lain. Maksimal 5. Itu harus abot itu. Oh, 5 abot. Jadi kalau ada mobil sudah ditekan begini cuma sampai 100, mau ditekan enggak bisa 120, berarti 100 bot ya. Bot itu satuan Banyumas berarti. Satuan berat di Banyumas kan itu. 5 meter. Jadi 20 kali 5. Dalamnya ini yang buat orang itu kalau jalan begini harus naik dulu. Kira-kira berapa meter? Jadi harus panjat. Wong dulu, ya benar wong dulu. Kira-kira 2 meter? 2 meter masih bisa? Jadi maksudnya parit itu kan dibuat orang itu untuk masuk ke wilayah Madinah. Itu kan kuda gak bisa lompat. Mau gak mau orang itu harus turun. Kemudian ketika naik ini harus susah payah. Sehingga di sini tinggal steling, pasang batu, cetak gitu loh maksudnya, cetak gitu. Kira-kira berapa meter itu? Ya? 3 meter lah. Berarti 20, kira-kira baik lagi ya. 20 kali 5 kali 3. Berapa kubik? Oh, kalau dikubikasi. Lah itu ditugaskan untuk membuat parit sebesar dan sepanjang ini. Berapa orang? 10 orang. Lihat Nabi Muhammad mengatur. Setelah rapat diputuskan begini. Kerjanya demikian. Ini tugasmu A, B, C, D. Ngurus sampai ke kecamatan. 3 hari selesai. Tugasmu ini segala macam. Koordinasi internal. Tugasmu menghubungi apa namanya mereka yang bisa menyediakan bahan material. Material bangunan. Tugasmu, tugasmu. Jelas Nabi Muhammad SAW melakukan dan melangkahnya. Nah. Setelah sepakat, dijalankan bersama-sama. Mulai dari pimpinan sampai yang paling bawah. Sejak rapat atau musyawarah waktu itu diselenggarakan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, maka kaum muslimin yang dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung eksekusi di lapangan. Menjalankan semua yang telah diputuskan. Mereka mulai menggali. Jadi galiannya seperti itu ya. Kalau misalkan panjenengan buat masjid, buat pondok misalkan. Contoh ini ya, orangnya ramai segala macam, segera seorang pimpinan, panjenengan sana aja, panjenengan sana, diatur. Nggak usah ewah pekewah kalau sudah seperti itu. Waduh, rapena ngongkon ikhwan, sana lebih tua. Nggak bisa, Anda itu sebagai koordinator, Anda itu sebagai playmaker. Kan itu yang ngatur sana, ngatur sini, inisiatornya begitu. Sudah tidak ada ewah pekewah dalam arti sampaikan, karena itu adalah tugas dan amanat. Misalkan ingin menggali apa namanya calon pondasi kan itu ya. Kalau mau lebih rapi lagi contoh Nabi alaihi salatu wasallam, ini 10 orang 3 meter, yang sana 3 meter, sana 3 meter. Karena ada tipe orang, mungkin saya juga termasuk di sana, bosenan. Kan itu ya. Dari sini ikut gali apa? Gali pondasi. Kira-kira kesel pindah ke sana bagian semen. Sudah kira-kira kesel pindah ke sana ngangkutin bata. Kira-kira kesel ke sana duduk-duduk di bawah pohon. Ada tipe seperti itu dan mungkin saya seperti itu. Kan itu ya. Tapi seperti tadi, di situ ya di situ. Tugasnya piketnya di sana piket, jadwalnya di ngudak-ngudak semen, ngudak-ngudak semen. Bagian nurunkan bata, nurunkan bata. Itu kan rapi. Nah, itu rapi. Ini contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, di dalam sahih Al-Bukhari dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil khandak wa hum yahfirun wa nahnu nanqulu turaba 'ala aktadina. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la aisha illa aishil akhirah. Faghfir lil muhajirin wal ansar. Kata Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, dulu kami dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menggali parit yang namanya khandaq tadi, apa namanya, benteng tadi, nah, semuanya ikut mengangkat tanah dan batu. Gali, lemparkan ke atas. Gali, lemparkan ke atas. Gali, lemparkan ke atas. Apalagi tanah dan galian yang dilemparkan untuk kemudian membuat apa? Tambah, bertambah tinggi. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di tengah-tengah mereka. Seorang pemimpin seperti itu, seorang ketua itu demikian karakternya. Bukan yang lainnya udah kotor, dia masih bersih. Yang lainnya berangkat jam 8, dia jam 10. Yang lainnya pulang jam 3, dia jam 2 udah pulang. Yang lainnya belum berhenti, dia udah minum duluan. Bukan seperti ini ciri seorang pemimpin yang baik. Nabi alaihi salatu wasalam hadir di tengah-tengah mereka, ikut ngangkat, ikut bantu semua. Naam. Al-Bara' bin Azib, sahabat Nabi, mengatakan, ra'aituhu sallallahu alaihi wasallam yankulu min turabil khandaq. Naam. Aku menyaksikan langsung, menyaksikan sendiri Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengangkat, nah, mengangkat tanah, mengangkat batu. Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, para sahabat waktu itu lapar, Nabi Muhammad lebih lapar lagi. Indikatornya apa? Para sahabat untuk menguatkan perut cukup dengan satu batu dimasukkan, diseselkan di perut ini, diikat dengan kuat. Kalau sekarang kan tukang-tukang itu biasanya kalau ngangkat yang berat kan ngikat pakai apa? Pakai kendit ya. Ngerti kendit apa ora? Apa? Benting. Kayaknya tukang kayak batiri si cik ya. Tukang ya? Bener. Tanggane. Berarti tanggane tukang. Berarti tukangnya tangganya jenengan seperti itu. Diikat sini. Set. Kalau enggak yang agak-agak apa? Agak-agak resmi sedikit pakai kopel. Tahu kopel enggak? Apa? Sip. Barakallahu fikum. Ini berarti tanggane tukang ya. Iya, tangganya tukang. Betul. Tiket gini, kenapa? Biar menguatkan, biar tidak hernia kan gitu ya. Biar tidak, kalau bahasa Jawanya itu hernia apa? Assalamualaikum, Mbah. Simbah siji ternyata di sini beliaunya. Apa namanya? Tedun ya? Tedun atau kondor? Dapat dua hari ini. Lima bot sama kondor. Wah. Ya harus ditulis kayak lima bot kondor. Kalau mau urunan 10 ribu, halah 10 ribu bot ya. Bisa gak bahasa seperti itu? Bisa kan? Bisa, 50 ribu bot ya. Jadi kalau misalkan saya dihubungi panitia Ustaz Talimah di yang lain, Ustaz nanti taklimnya sampai duhur, aduh sampai duhur bot ya. Iya. Jadi untuk antisipasi itu Masya Allah memang memperkuat, apalagi dalam keadaan lapar. Sahabat satu, Nabi Muhammad dua batu. Nabi Muhammad itu dua batu, diikat begini. Ikut kerja. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Nabi alaihi salatu wasallam ikut memacu motivasi. Membacakan syair-syairnya. Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah. Faghfir lil muhajirina wal ansar. Dalam riwayat yang lain, faghfir lil ansari wal muhajirah. Biar sama. Jadi sahabat yang sedang kerja bakti, yang sedang ta'awun seperti itu, diingatkan terus dipompa semangatnya oleh para pemimpin dan koordinatornya. Ingat, ini demi akhirat kita. Ini sangu mati kita. Kan gitu, diingatkan. Ini menjadi sebab Allah akan ampuni kita. Makanya ikhlas, ikhlas. Ayo kerja terus. Kerja terus. Walaupun tidak teriak-teriak, tidak bengok-bengok. Misalkan sedang dalam keadaan istirahat, kita sedang macet ya, makan atau minum, diingatkan. Ini semua bukan untuk pribadi kita. Ini semua untuk akhirat kita. Sangu mati. Perjalanan kita ke akhirat itu panjang. Butuh bekal yang banyak. Diingatkan terus. Itu Nabi alaihi salatu wassalam. Nah. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau akhirnya menjadi yang terpilih. Ketika dalam proses penggalian parit itu mendapatkan batu yang besar. Karena secara fisik memang Nabi alaihi salatu wassalam jauh lebih kuat dibandingkan sahabat-sahabatnya yang lain. Ini juga sebenarnya apa namanya, karakter ideal seorang pemimpin seperti itu. Karakter idealnya. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada beberapa pemimpin yang mungkin cepat sakit, mudah kering, mudah lemas, kan itu ya, dikit-dikit ngantuk mungkin ada. Tapi yang ideal seorang pemimpin itu ilmunya juga bagus, fisiknya juga bagus. Dalam peristiwa Khandaq itu ada batu besar, nggak bisa dipecah, nggak bisa dibodem sama sahabat ya. Mereka langsung datang menemui Nabi alaihi salatu wasalam. Nabi kemudian mengambil, ngerti bodem apa orang ya? Ayo, bodem itu apa bahasa ngapangnya? Palu besar. Itu bahasa Indonesia. Tapi ya Banyumas Indonesia. Ini sama lah. Jadi palu besar itu ya, bodem itu dah enggak bisa. Mereka menemui Nabi alaihi salatu wasalam. Ini kenapa? Karena hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin itu baik. Sehingga kalau ada masalah ada salurannya. Ada ini, gimana ini? Kan itu. Oh iya, turun. Bisa tidak bisa, selesai tidak bisa, selesai. Yang penting ada respon baik dari pemimpin, dari koordinator, bukan Allah kayak gue bemas ora bisa, wis rampungna dhewek lah. Aduh, ini enggak cocok jadi koordinator kalau kayak gini nih. Kan itu. Ini Pak, mobilnya rusak ya, kepriwe ge? Ya gulat bengkel lah, masuk tanya sama saya. Saya enggak tahu bengkel malah telepon saya. Ya Allah, itu yang engkau pimpin, itu yang engkau beri amanah dan kepercayaan. Apa susah mengatakan, oh ya di mana? Di sini ya, saya datang ke sana. Kan jadi orang yang dipimpin itu senang ya. Senang. Diajak kerja bakti, diajak ta'awun, senang. Kenapa? Pimpinannya memperhatikan. Walaupun kita yakin, sampai sana juga paling gak bisa menyelesaikan, orang ngerti bengkel. Tapi kita datang, di mana? Di Tambak. Ya, segera saya berangkat di Tambak. Berangkat Tambak, oh mobilnya gini, udah. Kita cari bengkel sama-sama. Padahal mungkin perintah mencari bengkel bisa disampaikan melalui telepon gak tadi? Bisa gak? Bisa. Tapi untuk anak buah, dalam bahasa kita mohon maaf kalau penjenengan dikatakan anak buah, bagi anak buah yang dipimpin lebih nyes di mana? Perintah cari bengkel lewat telepon atau koordinatornya datang, Pak Ustadz misalkan, atau ketua pembangunan datang karena sedang bawa semen banyak, pinjem mobilnya orang, rusak, macet, kan gitu ya. Lebih nyes yang mana? Milih yang mana ini? Mana, Usman? Milih yang mana? Yang didatangi. Ini suara wong cilik, suara rakyat kecil ini. Ya lebih senang didatangi. Oh iya rusak. Eto ya pura-puranya. Coba lihat. Oh iya ini harus panggil bengkel ini. Udah. Ayo siapa yang ikut saya, kita cari bengkel. Satu dibonceng cari bengkel. Wah oh, udah ya sih. Selesai. Ikut nunggu. Kan gitu ya. Sambil nunggu. Udah beli es teh dulu. Mungkin ketuanya seneng es. Kan itu raja es misalkan, udah minum es misalkan, minum es sudah selesai, tunggu nih satu jam selesai, udah lanjutkan saya tak acara yang lain, udah jazuleran ya Abu Fulan, ya yeah, barakallahu fiik, makasih Ustaz, ya sama-sama, kan enak. Daripada ini mobilnya rusak ya durus dewek lah, saya daripada kesana jauh pulang pergi setengah jam bensin habis, lebih bagus bensin yang saya pakai ketambah itu untuk membayari tukang bengkel lah, hitungannya sudah ini. Piskisnya itu tidak diperhatikan. Subhanallah. Nabi alaihi salatu wasalam dapat laporan dari sahabat, ya Rasulullah, naam, ada batu besar, kami tidak mampu. Nabi alaihi salatu wasalam langsung mengambil bodem, kalau bahasa Banyumas tadi palu besar, kan itu. Kemudian dipukul, lihat, tidak mengandalkan kekuatan manusia, tapi mengandalkan kekuatan dari Allahu Azza wa Jalla. Yang pertama disebut apa? Bismillah. Bismillah. Allahu Akbar, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Allahu Akbar, pukulan yang pertama. Saya diperlihatkan Allah kunci-kunci perbendaharaan Syam, kerajaan Romawi. Kan gitu. Sungguh saya bisa melihat sekarang ini istana-istana merahnya. Artinya suatu saat istana-istana merah milik kerajaan Romawi itu akan jatuh di pangkuan kaum muslimin. Pukul yang kedua, Nabi mengatakan Allahu Akbar. Aku diperlihatkan Allahu Azza wa Jalla melihat kerajaan Persia, dan saya bisa melihat istana-istana di negeri Madain, istana-istana putih milik kerajaan Persia, yang suatu saat nanti akan dimiliki kaum muslimin, dan itu akhirnya dikuasai kaum muslimin. Madain itu jamak taksir dari Madinah. Madinah itu artinya kota. Madain berarti banyak kota. Apa maksudnya? Tradisi Raja Persia, kalau si A menjabat sebagai raja, mereka akan membuat komplek istana. Kalau misalkan si A tadi meninggal dunia, digantikan raja kedua, raja B. Raja B akan membuat komplek istana yang kedua. Dia tidak akan menggunakan komplek istana yang sama. Kalau B meninggal ganti C terus begitu sampai banyak istana, kompleks istana, maka disebut dengan Madain. Satu kota tapi gelarnya banyak kota. Paham maksud saya? Tapi bukan itu yang kita ceritakan. Cerita tentang Persia banyak, Mas. Begitu. Yang ketiga, bismillah, sampai kemudian terpotong-potong, nah, menjadi kecil. Kemudian dalam pukulan yang ketiga itu Nabi alaihi salatu wasallam diperlihatkan kerajaan negeri Yaman dan seterusnya. Yang jelas Nabi alaihi salatu wasallam apa? Barakallahu fikum. Tampil, terjun langsung. Nah, kurang lebih seperti itulah langkah-langkah yang diambil dan ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menghadapi masalah. Itu kan tadi satu masalah. Ada rencana dari orang musyrikin menyerang kota Madinah. Langkah 1, 2, 3, 4, 5. Dengan sebab itu, ketundukan mereka kepada Nabi alaihi salatu wasallam, keimanan mereka kepada Allahu azza wajal, kebersamaan yang selalu dijaga. Selalu dijaga itu kebersamaan, Allah turunkan barokahnya. Banyak barokah Allah turunkan untuk umat Islam dalam momen perang Khandaq. Banyak sekali. Salah satunya yang terkenal ketika Nabi alaihi salatu wasallam terlihat ikut bekerja bakti begini. Sahabat Jabir Ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhuma melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu dalam keadaan lapar, minta izin, ya Rasulullah, saya minta izin pulang sebentar. Nah, kemana? Apa namanya? Ada keperluan. Dan Nabi alaihi salatu wasallam percaya dengan para sahabatnya. Pulang, sahabat tersebut lapor kepada istrinya, cerita sama istrinya, aku lihat Nabi alaihi salatu wasallam kok lapar. Nah, masih ada sisa makanan? Oh, ada. Nah, apa? Sisa tepung dibuat adonan roti sama satu ekor kambing cempe, anak kambing. Udah diolah, dimasak. Nanti kita undang Rasulullah dan beberapa sahabat. Ya, kata istrinya, mas, kalau bahasa kita ya, yang diundang jangan banyak-banyak, wong ini sedikit. Oh iya. Sahabat kembali ke lokasi kerja bakti penggalian. Sambil berbisik, sahabat itu menanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ada sedikit makanan di rumah. Saya ingin mengundang Anda dan beberapa orang sahabat. Loh, memangnya masak apa? Ada anak kambing cempe dimasak sama sisa-sisa gandum dibuat adonan roti. Oh, itu banyak. Hei, sahabat Ansor, sahabat Muhajirin, kita diundang Jabir makan-makan ini. Yang namanya undangan kan mesti jenis makanannya enak. Enggak mungkin kok undangan meng menduan tek, bae ora mungkin lah. Pasti ada sayurnya, pasti ada nasinya, pasti ada lauk pauknya. Paling tidak teh panas. Wah, seneng, lapar, panas, sudah beberapa hari tidak makan. Itu kondisi para sahabat ketika kerja bakti. Kok dapat undangan makan? Wah, 1000 orang lebih datang. Kan itu. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam berpesan kepada sahabat tersebut, kamu pulang duluan, sampaikan kepada keluargamu, jangan angkat masakan itu dari periuk sampai saya sendiri yang datang. Saya akan yang apa mengambilnya sendiri. Nah, sahabat tersebut pulang sama istrinya, pokoknya ini pesan Rasulullah yang sudah di atas tungku, enggak boleh dibuka, enggak boleh diambil. Rasulullah sendiri yang akan membaginya dengan tangannya. Nah, ini yang datang semuanya, oh, sudah saya bilang sedikit. Ya gimana? Kan itu. Ini bukti untuk prinsip yang pertama. Artinya sesuai syar'i, tunduk kepada Allah, tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hitungan-hitungan kita, yang namanya masakan di atas tungku, gosong napa mboten? Gosong. Jaraknya cukup jauh. Mau ditinggal pergi saja mungkin tadi sudah matang, apalagi disuruh jangan, biarkan di atas tungkunya. Tapi ini perintah dari Rasulullah. Diikuti. Set, dibuka. Kayaknya sudah waktunya ini. Oh iya. Iya, memang zuhur bot kayak. Kalau terlalu lama nanti kondor nanti. Ini bahasa santai ya. Ngene sallallahu alaihi wasallam. Ini mau praktek anu sih, praktek bahasa. Jan. Bahasa santai awet muda. Gitu. Akhirnya begitu, ini ketundukan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi Muhammad datang, kemudian semuanya Nabi Muhammad yang mengambil situ. Makan. 1000 orang lebih makan sampai kenyang. Makanan itu tidak ada yang berkurang sedikit pun. Masih utuh. Barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bahkan setelah selesai Nabi Muhammad perintahkan sahabat untuk membagi-bagikan kepada tetangganya karena masih sisa. Jadi kalau panjenengan barakallahu fikum dalam kegiatan kerja bakti, dalam kegiatan ta'awun apapun, bangun masjid, bangun pondok, yang itu kepentingannya maslahat dan dakwah ilallahi azza wajal, jangan merasa kecil, jangan merasa tidak bisa memberi apa-apa kecuali sedikit. Nah, lihat yang sedikit itu ketika diberikan di jalan Allah atas dasar keikhlasan, dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barokahnya itu. Yang terkadang di luar bayangan dan perhitungan kita. Barokah dari Allah, yang sedikit menjadi banyak. Bukan cuma perasaan yang merasa banyak, tetapi secara fisik pun bisa menjadi banyak. Barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam beberapa kesempatan, mereka yang ikut bertaawun bekerja bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggali parit. Mereka dari rumah itu membawa makanan apa yang mereka punya. Ada yang datang membawa gandum segini, ada yang kurma, semua dikumpulkan. Jangan anggap kecil lah. Jangan merasa aku ora bisa apa-apa, kayak sugi nyumbangi 1 juta, kayak sugi maning ya 2 juta, yang itu rada mending 1 sewu, aku isane apa? Ternyata di rumah dari kecil nanam pohon mangga, panen saja mangganya setiap hari 10 bawa ke tempat kerja, Allah berikan barokah insyaallah. Tukangnya yang ikut bekerja jadi sehat, jadi seneng. Wah, seger banget, kayak panas-panas kayak gitu, mangan pelem jan seger, semangat. Apalagi kalau pelemnya dibuat es, buat pakel, tahu pakel ya, es pakel misalkan. Es pakel itu jam seger banget. Ngalah-ngalahi es teh sama es jeruk kalau siang-siang seperti ini. Mbok ana. Es pakel itu segernya luar biasa. Cara membuat es pakel, panaskan air sampai mendidih dulu. Kemudian pakelnya dimasukin, diaduk-aduk dulu. Kalau cuma dipotong-potong kemudian itu enggak kurangnya rasanya kurang terasa. Tapi air mendidih dulu, panaskan, jadi pakelnya itu set, kasih gula sedikit aja, diamkan sejenak sampai kira-kira dingin, tambah es batu, diamkan sebentar, ambil 1 gelas, nyes. Ya panjenengan bisanya hanya itu, yang lain 1 juta, 2 juta, ini 100 ribu. Jenengan punya pakel 2 biji, buat es pakel. Aduh, pakel gratis, wong ada punya sendiri kok. Beli di jalan paling 100 ribu, 2 ribu. Nanti bener gak? Murah kan ya? Ambil 1 ceret itu, ceret air, panaskan 1 ceret air, ada pakelnya, yakin jadi rebutan. Apalagi ada es pakel. Nanti kalau kita tanya, kurang apa? Kurang akeh. Ya gak apa-apa, itu bercanda yang normal insya Allah. Kenapa? Saking remennya, saking senengnya, saking tertariknya, masya Allah, rebutan, barokah. Wah, habis. Besok lagi gawangnya ya. Ya, was mana. Jadi yang sedikit dan kecil itu jangan dianggap kecil. Yang kecil itu kalau ikhlas, Allah lipat gandakan sampai 700 kali lipat. 700 kali lipat. Yang bisa nyumbang 1 semen, 1 semen. Yang nyumbang setengah sak, ya setengah sak. Nah, uang tahun dan kerja bakti itu, yang dilihat bukan dari besar dan besarnya, tapi keikhlasan dan niatnya. Yang penting maksimal. Jadi nilainya itu sama, maksimal. Ada 2 orang. Orang pertama punya uang longgar ya, 1 juta. Si A, si B punya uang longgar cuma 100 ribu. Kalau dalam catatan akuntansi kita, lebih banyak yang mana, si A atau si B? Yang A 1 juta, yang B 100 ribu. Lebih banyak mana? Lebih banyak mana, Mas? 1 juta sama 100 ribu gimana? 1 juta. Itu catatan akuntansi. Tapi kalau dalam konsep ta'awun bersama, ini proyek dan kegiatan kita bersama, tidak dibedakan antara yang 101 juta dengan yang 100 ribu. Gak bisa dibedakan. Karena ini proyek bersama. Nilainya apa? Kedua-duanya telah maksimal membantu. Yang A maksimalnya berapa? 1 juta. Yang B maksimalnya 100 ribu. Jadi sama-sama maksimal. Paham maksud saya? Kan gitu. Kerja bakti juga seperti itu. Ada yang kerja bakti dari pagi sampai sore. Karena dia waktu longgarnya memang sehari. Ada yang waktu longgarnya 2 jam. Karena setelah 2 jam dia harus nderek ke ibu ke rumah sakit. Kontrol. Yang satu hari, yang kedua 2 jam. Akuntansinya lebih banyak yang mana? Yang satu hari apa yang 2 jam? Kok sama? Ya akuntansinya, akuntansinya. Yang banyak satu hari. Tapi dalam konsep ta'awun, konsep kita kerja bareng sama-sama. Bangun masjid, bangun ini semua. Sama-sama apa? Dilanjutkan, sama-sama? Maksimal. Yang A tadi sudah maksimal. Karena dia memaksimalkan waktu luang satu hari. Yang B dia sudah maksimal membantu. Karena waktu yang dia punya ternyata hanya 2 jam. Bukan malah, wow, sing yang lain belum pulang, udah pulang duluan. Kan itu, misalkan. Kemudian yang merasa satu hari, contoh nih gue nih, satu hari full. Yang lain mana ada kayak gue. Insya Allah sih gak ada seperti itu. Cuma jaga nih. Jangan sampai kita menganggap kecil yang sedikit membantu. Jangan sampai yang merasa banyak membantu kemudian kiber. Hujan telah turun. Allahumma sayyiban nafi'a. Suaranya terdengar kayak ini. Lebih dekat ya. Oh, injury time ini kok. Jadi intinya setelah apa dua prinsip tadi itu kita perhatikan dan kita jalankan. Yang pertama syar'i, artinya sesuai dengan tuntunan dari Al-Qur'an dan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua menjaga kebersamaan dan ukhuwah, itu barakah Allah berikan. Barakah itu Allah berikan. Salah satu contohnya tadi, kisah Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Kisah yang kedua sebagai contoh barakah apa? Naam. Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya memberikan jalan keluar. Kota Madinah sudah dikepung sekian lama, sekian waktu. Pasukan Al-Ahzab 10.000 orang lebih. Itu berada di luar parit. Sementara orang-orang Yahudi dari dalam sudah menyatakan berkhianat. Bergabung dengan pasukan musyrikin yang ada di luar parit. Artinya barakallahu fikum dalam perjalanannya, dalam perjalanan kita berta'awun di dalam dakwah, kita akan selalu dihadapkan dengan banyak masalah dan gangguan. Itu tadi setelah sepakat parit itu jadi, masalah belum selesai. Parit sudah jadi, siap-siap menghadapi musuh, musuh tertahan, ternyata orang Yahudi berkhianat. Ditambah lagi orang-orang munafikin yang juga ikut apa namanya memunculkan masalah. Dalam kondisi yang seperti itu, asalkan dua prinsip tadi terjaga, Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan keduanya, kemudian mempertahankan serta menjaga ukhuwah kebersamaan diantara kita, maka Allah akan berikan jalan keluarnya. Ternyata ada seorang tokoh Ghatafan. Ghatafan itu merupakan separuh dari pasukan Al-Ahzab. Ghatafan itu sebuah suku besar, daerah besar, yang menyumbangkan sekian banyak pasukan untuk koalisi Al-Ahzab ini. Ternyata ada salah seorang tokohnya, namanya Nu'aim bin Mas'ud bin Amir Al-Asja'i. Kita singkat dengan Nu'aim Al-Asja'i, radhiyallahu ta'ala anhu. Ternyata saat-saat itu masuk Islam. Subhanallah. Dari barisan musuh, ada satu orang masuk Islam. Sesuatu yang tidak pernah terfikirkan sama sekali. Setelah masuk Islam, Nu'aim Al-Asja'i datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, inni qad aslamtu wa inna qaumi lam ya'lamu bi islami, famurni masyi'ta. Kata Nu'aim Al-Asja'i, ya Rasulullah, saya baru saja masuk Islam. Ini masyarakatku enggak ada yang tahu. Silakan Anda berikan perintah untukku, apa yang Anda mau akan saya jalankan. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, innama anta rajulun wahid, fakhadhil 'anna mastata'ta fa innal harba khid'ah. Pesan dari Nabi alaihi salatu wasallam, kamu kan cuma satu orang. Maka silakan lakukan apa yang bisa engkau lakukan. Jauhkan musuh-musuh kita. Karena perang itu adalah tipu daya, taktik dan strategi. Nu'aim Al-Asja'i radhiyallahu ta'ala, dalam posisi dari luar dikepung. Dari dalam orang-orang Yahudi berkhianat masuk dalam benteng-benteng kokoh mereka. Nu'aim Al-Asja'i radhiyallahu ta'ala anhu masuk Islam. Akhirnya apa? Nu'aim sebagai tokoh Ghatafan datang menemui orang-orang Yahudi di benteng Bani Quraidah. disambut. Karena orang-orang Yahudi dari Bani Qurayza belum tahu. Masih dianggap sebagai kawan. Datang masuk, ngobrol. Intinya kata Nuaim al-Asja'i radhiyallahu ta'ala, kalian yakin kan saya itu dari dulu punya hubungan baik dengan kalian? Iya, iya. Kalian juga tahu kan? Saya selama ini selalu memberikan masukan-masukan yang terbaik. Iya. Begini. Nah, orang-orang Quraisy itu yang ada di luar Madinah sana, itu kondisinya beda sama kalian. Kalau kalian kan asli sini, tempat ini kan tempat tinggalnya kalian. Di sini ada harta milik kalian, ada anak istri, dan semua yang kalian punya ada di sini. Gak mungkin kan kalian pindah dari tempat ini. Iya. Lah, Quraisy sama Ghatafan, kampung mereka di mana? Sana. Di sini cuma sebentar saja. Nah, sekarang mereka datang dalam rangka memerangi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Nah, tapi kalau misalkan mereka kalah, apakah mereka akan memilih tempat tinggal di sini? Kan mereka pastinya nanti lari pulang ke kampung halamannya. Kalau ada apa-apa loh, ada apa-apa ya mereka pulang. Kalian? Piye? Kata Nuaim al-Asja'i radhiyallahu ta'ala. Faham gak maksud Nuaim ini? Kan itu. Kalau ada apa-apa, orang Quraisy pulang ke Mekah. Orang Ghatafan pulang ke Ghatafan. Lah kalian mau kemana? Piye? Pikir. Kan itu. Pikir. Nah, selesai. Terus akhirnya mereka tersadar. Oh iya ya. Terus gimana ya? Kan itu ya. Kata Nuaim, la tuqatilu ma'ahum hatta yu'tukum raha'in. Gini saja. Kalian kirim berita ke Quraisy dan Ghatafan, tidak akan melanjutkan kesepakatan sebelum mereka mengirim jaminan orang. Minta jaminan orang, berapa orang dari mereka kirim ke sini, tinggal bersama kalian di sini sebagai jaminan agar mereka tidak meninggalkan kalian di sini. Wah, kata mereka, laqad asyarta bi ra'i, ini baru teman sejati, pendapat yang mantap sekali. Kan itu. Selesai ketemu dengan orang-orang mana? Yahudi. Nuaim al-Asja'i tadi pergi, kan itu, pulang ke kemah orang-orang Quraisy. Isinya sama kepada orang Quraisy. Kalian tahu kan siapa saya? Iya. Teman. Dari dulu saya selalu memberikan masukan. Iya. Gini. Saya dapat informasi. Orang-orang Yahudi di dalam kota Madinah nampaknya mereka mulai menyesali karena telah melanggar perjanjian damai dengan Nabi Muhammad, dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang dalam waktu dekat ini, informasi yang saya peroleh loh ini ya, yang saya peroleh, nanti akan ada utusan dari mereka, orang Yahudi ke sini, itu minta jaminan orang dari kalian. Kenapa? Mereka ingin ngambil jaminan dari kalian untuk memperbaiki hubungan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya ingin menyatakan bersalah, ngaku salah, rujuk kepada Nabi alaihi salatu wasallam sebagai gantinya apa? Nih, kami serahkan tokoh-tokoh Quraisy dan Ghatafan. Oh gitu, iya. Benar. Percaya. Makasih. Ternyata betul kan orang Yahudi tadi datang menemui tokoh-tokoh Quraisy dan Ghatafan. Wah, enggak bisa dong. Negeri-negeri kami, kalian negerinya jauh. Ada apa-apa kalian pergi, kami terus piye? Kan itu. Terus ya ada jaminan lah dari kalian tinggal bersama kami di benteng. Orang-orang Quraisy sama Ghatafan, Nuaim kitchen bener Nuaim ini. Kan itu. Nuaim itu memang mantap teman kita ini. Iya kan? Itu Allahu Azza wa Jalla yang mengatur. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa? Retak. Muncul ketidakpercayaan antara satu dengan lain di antara musuh-musuh Islam. Akhirnya sudah retak, sudah tidak satu padu lagi hati mereka, sudah saling tidak percaya atau tidak saling percaya lagi. Dalam kondisi yang seperti itu, malam Allahu Azza wa Jal kirimkan angin kencang yang sangat dingin sekali sampai menusuk tulang. Digambarkan api unggun mati dan padam. Kemudian kemah-kemah terbongkar. Akhirnya mentalnya jatuh ya. Sudah ada keretakan di antara mereka. Allah kirimkan angin kencang seperti itu. Akhirnya mereka sudah sepakat untuk pulang saja. Tidak melanjutkan rencana mereka menyerang kota Madinah. Allah kirimkan tentaranya yaitu angin kencang dan sangat dingin. Dalam kondisi yang seperti itu, ini barokah ya. Barokah dari Allah. Dengan sebab apa? Syar'i tadi, sesuai Al-Quran, sesuai sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, sesuai as-salafus saleh, dan kemudian apa? Menjaga ukhuwah. Malam itu Nabi Alaihi Salatu Wasallam menawarkan kepada para sahabatnya, siapa di antara mereka yang siap untuk menyusup di jantung pertahanan musuh guna mencari informasi yang akurat tentang keadaan mereka. Tidak ada yang angkat tangan, sampai akhirnya Nabi Alaihi Salatu Wasallam menunjuk Hudzaifah Ibnul Yaman. Karena ditunjuk langsung, sahabat Hudzaifah Ibnul Yaman yakin tidak akan mungkin bisa menolak. Padahal waktu itu dingin sekali angin, kencang sekali. Ketika beliau berangkat, Hudzaifah Ibnul Yaman melaksanakan perintah Nabi Alaihi Salatu Wasallam, langsung seketika beliau merasakan hangat. Yang lainnya dingin, kanan kirinya, Hudzaifah Ibnul Yaman hangat, merasakan kehangatan. Kemudian menyusup sampai ke jantung pertahanan musuh. Abu Sufyan sebagai pemimpin tertinggi waktu itu yang masih dalam keadaan musyrik, belum masuk Islam, karena memang beliau juga ahli strategi perang. Sebelum berangkat, beliau ingin memutuskan, menyampaikan satu informasi, tetapi secara rahasia. Maka Abu Sufyan perintahkan, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, tapi sebelum disampaikan, periksa dulu kanan kirinya, siapa orangnya, jangan sampai ada penyusup. Kan itu. Ini dalam kegelapan malam. Jadi orang-orang langsung pegang tangan di sampingnya. Kamu siapa? Fulan bin Fulan. Ya, berarti aman. Lah Hudzaifah Ibnul Yaman sebelum ditanya, tanya duluan. Paham maksudnya? Hudzaifah Ibnul Yaman, sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala, sebelum dipegang tangannya ditanya, tanya duluan. Pegang orang di sebelah kanan kirinya. Kamu siapa? Fulan bin Fulan. Ya, bagus. Kamu siapa? Fulan bin Fulan. Ya, bagus. Beliaunya gak ditanya. Memang dalam semua bagian harus orangnya tepat. Orang gak paham tentang material kok diangkat jadi petugas material misalkan. Orang gak tahu masak suruh masak. Kosong. Ternyata cerdas Hudzaifah Ibnul Yaman. Langsung dapat informasi yang akurat. Semuanya. Hudzaifah Ibnul Yaman kembali. Melaporkan kepada Nabi Alaihi Salatu Wasallam. Dan benar. Setelahnya itu orang-orang Quraisy bongkar-bongkar kemah, pulang tanpa membawa hasil apapun. Kecuali kerugian. Biaya berangkat, rugi. Biaya makan logistik, rugi. Bahkan ada di antara mereka yang terbunuh karena kena anak panah. Dan juga salah satu di antara mereka berhasil dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib dalam perang Tanding. Karena ada di antara mereka seorang penunggang kuda yang hebat, berhasil melompat itu, sudah dibunuh oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, sehingga kemenangan pun diraih oleh umat Islam. Artinya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu dua prinsip tadi. Nah, maka yang selalu perlu diingat, barakallahu fikum, yang selalu diingat bahwa musuh dari luar lebih mudah dihadapi daripada musuh dari dalam kita sendiri. Musuh dari luar sekuat dan sebanyak apapun mudah, tetapi yang paling berat kalau musuh itu ada dari dalam hati kita sendiri. Hasad, iri, dengki di antara kita, tidak ikhlas, itu menjadi penyakit yang paling berat di dalam hati. Saatnya kerja bakti, mestinya yang datang 20 orang, yang datang cuma 5 orang. Mas piye iki? Sing liyane piye wis prei wae sisan. Ini yang paling berat. Nah, prasangka baik di antara kita ditumbuhkan. Jangan berprasangka buruk. Nah, selalu berikan uzur terus. Sehingga para ulama rahimahumullah mengingatkan kepada kita sebagiannya, berikan untuk saudaramu uzur sampai 70. Kalau sampai 70 uzur engkau tidak bisa menemukannya, maka kamulah yang salah. Ini dalam konsep kita ta'awun ya. Jangan dibawa kemana-mana ke alul bid'ah sama hizbi. Ya no, enggak. Hizbi sama alul bid'ah kau pakai uzur-uzuran. Ini yang saya sampaikan di internal kita. Misalkan mau bangun pondok di, apa Ustaz nama daerahnya? Dukuh. Kan itu, berikan uzur. Misalkan harusnya datang ikut bertugas ronda, kok gak datang, berikan uzur, barangkali lupa ya, satu, mungkin sakit, mungkin, dua, barangkali ada tamu datang, tiga, barangkali pas jadwal ronda, empat, barangkali ibunya datang, lima, barangkali bapaknya sakit, enam, mungkin anaknya yang sakit, tujuh, barangkali istrinya melahirkan, delapan, barangkali motornya rusak, sembilan, karena jaraknya jauh, barangkali, listriknya mati sehingga harus memperbaiki listrik dulu di rumahnya. Baru 10, masih kurang berapa? 60. Kalau ora mungkin kan itu. Enggak mungkin sakit wong tadi masih kok masih seger. Kayak itu. Orang tuanya enggak mungkin, orang tuanya udah meninggal semua. Kan itu. Mungkin anaknya sakit? Enggak, wong anaknya di pondok semua kok. Kan itu. Barangkali istrinya melahirkan, masa tiba-tiba hamil langsung melahirkan. Barangkali motornya rusak, punya motor 3 kok. Jadi kemungkinan ini gak mungkin. Sampai 70 harus mungkin. Kalau sampai 70 uzur tidak dapat, kamu yang salah. Kok tidak bisa memberikan uzur. Itu dalam konsep ta'awun kita, satu dengan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf karena waktu untuk tanya jawab sudah diambil untuk materi. Tapi saya kira cukup dan mengena insya Allah. Nek orang mengena jangan kebangetan banget. Ya mudah-mudahan Allah berikan keikhlasan untuk kita semua. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi. Karena dari awal memang saya sudah sampaikan ke para panitia yang melobi itu. Ini kesumpuyuh apa konsepnya silaturahim sama tilik bangunan baru sebenarnya. Kok jadi acara seperti ini pasang taruh dan segala macam. Berlebihan. Ya mudah-mudahan Allah berikan manfaat ya. Mudah-mudahan sukses pembangunannya sampai selesai. Karena terkait dengan pendidikan anak-anak kita. Hubungan dengan tetangga dijaga semaksimal mungkin. Aparatur pemerintah juga seperti itu. Tanpa menunggu kita yang aktif datang soan. Walaupun cuma silaturahmi 5 menit 10 menit. Ucapkan terima kasih, sampaikan doa dan seterusnya. Sesama kita yang prinsip harus dijaga adalah selalu berprasangka baik. Dan selalu memberikan uzur. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah berkahi. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.